Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang semestinya kita akan melanjutkan dari Kitabur Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, yang kita telah masuk di dalam bab al-Mukthirun wa humul mukillun. Babul mukthirun humul mukillun, yaitu bab terkait dengan orang-orang yang mereka memperbanyak atau berbangga-bangga berbanyak-banyak dalam kehidupan dunia, maka otomatis mereka adalah hakikatnya orang-orang yang bersedikit di dalam amal saleh, yang konsekuensinya di akhirat kelak dia akan mendapatkan pahala yang sedikit juga. Yang mana pada malam hari ini kita akan menyempatkan sedikit untuk saling mengingatkan di antara kita sebagai bab at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, yaitu saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan saling menasihatkan di atas kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan mengingatkan dengan sebuah hadis, yang hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah." Qalu wa marwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih yantiku fi amril amah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya akan datang kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sanawatun khadda'at, Tahun-tahun yang penuh di dalamnya tipu daya. Tahun-tahun yang penuh di dalamnya tipu daya. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Dibenarkan orang-orang yang dia pendusta. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Sedangkan orang-orang yang jujur justru didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan diberikan amanah di pundak-pundak orang-orang yang mereka hakikatnya adalah orang-orang yang khianat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sedangkan orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya, justru dianggap sebagai pengkhianat, dianggap orang-orang yang berkhianat. Wa yantiku fiha arwaibidah. Dan berbicara pada tahun-tahun tersebut arwaibidah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa marwaibidah, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Bahwasanya ar-ruwaibidah adalah ar-rajulut tafih, yaitu laki-laki yang rendah, yang jauh dari ilmu. Yatakallamu fi amril amah, yang dia berbicara tentang urusan umat ini, berbicara tentang maslahat yang berkaitan dengan, yang sifatnya adalah umum, yang berkaitan dengan maslahat yang sifatnya umum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan bagian dari perkara-perkara yang telah disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Hakikatnya telah muncul pada masa-masa sekarang ini, di mana kita melihat berbagai fenomena yang ada, kenyataan yang muncul, di mana keadaan orang-orang yang justru terbalik di dalam menilai suatu perkara. Orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Orang-orang yang amanah dianggap berkhianat, sedangkan orang-orang yang berkhianat dianggap sebagai orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang layak untuk memegang amanah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka fenomena yang seperti ini muncul dari apa yang nampak di tengah-tengah umat, di mana perspektif dan sudut pandang di dalam menilai al-haq dan al-batil, menilai kebenaran ataupun kesalahan dengan perspektif sudut pandang yang tidak dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak dikembalikan kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lihat bagaimana keberadaan orang-orang yang justru mereka adalah pengacau, melakukan berbagai aksi-aksi yang membuat kekacauan di tengah-tengah umat, dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lihat bagaimana mereka menganggap dari berbagai aksi-aksi teror yang dilakukan oleh mereka yang mengatakan diri itu bagian dari jihad, Padahal sungguh Islam berlepas diri dari perkara-perkara yang seperti itu. Maka demikian juga mereka para teror atau para pelaku teror tersebut justru dianggap sebagai mujahid, dianggap sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah, karena mereka jauhnya dari bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan dalam Al-Qur'an, dan demikian apa yang telah dibimbingkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya untuk kita semuanya berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan tali Allah di sini, di antara tafsir para ulama ahlu tafsir, adalah Al-Qur'an. Dan sungguh kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, membaca di dalam Al-Qur'an, maka sungguh berapa banyak ayat yang menegaskan perintah kita untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita berpegang kepada ajaran dan bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma ataakumur rasulu fahudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, maka kerjakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam ahadis yang banyak, dalam hadis-hadis yang sahih, tentang berita yang telah dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam tentang keadaan umat ini, dari akan terpecahnya umat Islam menjadi berbagai golongan, yang sungguh tentunya apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi umat ini agar mereka tidak terpecah, agar mereka tidak berselisih. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Al-Irbad min Sariyah, bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang dimana ketika itu adalah wasiat yang begitu mendalam, sampai-sampai para sahabat menitikkan air mata mereka, yang mana sampai-sampai ketika itu seolah-olah nasihat dan wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku 'alaiha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguh orang-orang yang hidup sepeninggalku kelak akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat ini. Tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan begitu saja. Tidak membiarkan umatnya terombang-ambing di dalam berbagai perselisihan dan perbedaan tersebut. Tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Apa itu solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka wajib atas kalian, wajib atas kalian agar tidak terpecah, agar tidak berselisih, untuk berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan demikian para sahabat yang mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan para sahabat, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, maka Allah telah meridhai mereka. Ini adalah tazkiyah, rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, para sahabat. Waradu anah, dan demikian juga para sahabat ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada umat, kepada umat Islam ini, agar mereka bersatu di atas kebenaran, tidak berselisih, untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sampai-sampai Ar-Rasul mengatakan tamassaku alaiha wa'addu alaiha bin nawajid, dan berpeganglah teguh kalian kepadanya, dan gigitlah dengan gigit gerahamu, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Menunjukkan bimbingan dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berpegang teguh terhadap sunnah beliau dan sunnah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang ini semuanya akan mengeluarkan seorang dari berbagai perselisihan dan perbedaan yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita lihat dari berbagai fenomena yang muncul pada masa-masa terakhir ini yang sungguh sangat memprihatinkan, bahkan di antara yang sangat kita miris melihat dari berbagai fenomena tersebut, di antara mereka korban-korban dari para pemuda-pemuda yang mereka diberikan syubhat dengan berbagai pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang rusak, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam, ajaran yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dan menengok ke belakang dari apa yang terjadi pada sejarah yang sebelumnya, bagaimana dari kisah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in sampai munculnya fitnah yang pertama kali, yang mana kita lihat bagaimana munculnya berbagai aksi teror yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, yang ketika itu adalah mereka menteror para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, sampai-sampai terbunuhlah sahabat yang mulia Uthman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Silih berganti fitnah tersebut datang tiada henti, yang ternyata itu semuanya muncul dari fitnah yang ditebarkan oleh orang-orang Khawarij. Kalau kita melihat dari fenomena yang muncul ini, ternyata telah diisyaratkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang membahayakan kepada umatnya. Yang sungguh, bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang kepada beliau seorang yang bernama Dzul Huwaisirah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan congkaknya, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Au i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Yang ketiga itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai pemerintah kaum muslimin ketika itu, datang seorang yang ingin berusaha menjatuhkan kredibilitas pemimpin kaum muslimin, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dia mengatakan di tengah-tengah umat, di tengah para sahabat ketika itu, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak adil. Yang ketiga itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi dari harta ghanimah dari perang Hunain, yang tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuat, beliau berkata, itu semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah itu muncul dari hawa nafsu beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga membagi harta ghanimah tadi, tentunya dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah telah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsu beliau, tidak lain itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian ketika itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai hampir tidak sabar. Yang ketiga itu mengatakan, "Da'ni adribu unukah," biarkan ya Nabi, aku penggal lehernya. Kenapa? Karena dia tidak beradab ketika itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah ketika itu. Kemudian setelah berpaling Dzul Huwaisirah tersebut, kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, memberitakan, mengkhabarkan kepada sahabat, kepada para sahabat, "Yahruju min dhi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna taraqiyahum." Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, akan keluar dari anak keturunan Dzul Huwaisirah ini suatu kaum yang mereka senantiasa membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat, dia senantiasa berusaha untuk beribadah, beramal saleh. Ya. Kalau ini dikatakan keutamaan, mereka memiliki keutamaan ini. Mereka adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang ada disebutkan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam amal saleh, dalam ibadah, dalam sholat lail, dalam saum, dalam puasa, sampai-sampai mereka dikabarkan seorang yang pucat pasi karena sering berpuasa, sering sholat malam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan mereka ini bukan berarti pujian kepada mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka membaca Al-Qur'an ini, kemudian beliau mengatakan, "La yujawizuna taraqiyahum," akan tetapi bacaan-bacaan mereka terhadap Al-Qur'an tersebut tidak mencapai kerongkongan-kerongkongan mereka, tidak sampai kepada kalbu hati mereka. Mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut, tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut dengan benar. Walaupun mereka memiliki amal soleh, memiliki amalan-amalan yang baik tadi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu bukan berarti itu adalah pujian bagi mereka, tetapi agar umat ini, agar mereka tidak terperdaya dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. yang sungguh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan lebih keras. Sampai-sampai beliau mengatakan yamrukuna minaddin muruka sahmi minar ramiyah. Yang mereka itu keluar dari agama mereka tersebut, keluar dari bimbingan Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Tidak tersisa Islam kecuali demikian, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, dari buruannya. Ikhwani fiddin wa ahwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh keadaan yang kita lihat pada masa-masa terakhir ini, maka sungguh itu semuanya hakikatnya adalah muncul dari ideologi orang-orang Khawarij ini. Yang mereka memang demikian keadaannya, senantiasa melakukan teror kepada kaum muslimin di tengah-tengah umat. Maka tidak heran ketika mereka sampai-sampai di antara mereka mengkafirkan sesama kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Kalau kita lihat, menengok sejarah tadi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak beradab, berani menjatuhkan kredibilitas seorang nabi, seorang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau ketika adalah sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka lebih-lebih lagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak heran kalau seandainya di antara mereka sampai-sampai mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sungguh darah kaum muslimin adalah sangat berharga. Tidak boleh kemudian seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka sungguh balasannya itu yang akan dia dapatkan kelak, dia akan mendapatkan jahannam, dan dia dalam jahannam tersebut dalam keadaan tinggal yang sangat panjang. Yang dimaksud dengan khalidan fiha di sini dikatakan oleh para ulama al-muktu tawil, hidup di dalam jahannam tersebut dalam kehidupan yang sangat panjang. Walaupun sebagian para ulama ya, terkait dengan hukum mereka orang-orang Khawarij, sampai-sampai mereka dikatakan orang-orang yang keluar dari dinul Islam ini, tetapi terkait dengan ayat tadi ya, bahwasanya orang-orang yang membunuh sesama kaum mukminin, kaum muslimin, maka secara hukum asal dia tidaklah dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam permasalahan ini yang perlu kita ketahui bersama, di dalam menyikapi dari berbagai fenomena yang muncul, maka tentunya kita kembalikan kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang mereka memiliki ilmu di dalam dinul Islam ini. Tidak dibiarkan setiap orang kemudian bicara di dalam urusan-urusan yang seperti ini. Sampai-sampai di antara mereka yang memberikan berbagai pandangan-pandangan di dalam menanggulangi berbagai perkara-perkara tersebut, sampai di antara mereka ada yang ifrat, ada yang tafrit, ada yang berlebihan, ada yang melampaui batas, dan demikian juga ada yang sampai meremehkan perkara tersebut. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak menganggap ini sebagai sebagian dari fitnah. Bagaimana kita lihat korban-korban kaum muslimin, remaja-remaja kaum muslimin yang mereka dicekoki dengan berbagai syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang seperti ini. Maka sungguh fenomena yang muncul tersebut karena jauhnya mereka dari ilmu sebenarnya, karena jauhnya mereka dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam beragama ini, Niscaya mereka akan mendapatkan pencerahan. Niscaya mereka akan mendapatkan solusi yang terbaik. Bagaimana mereka beragama yang sebenarnya? Bagaimana kita tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keberadaan orang-orang kafir yang sungguh di sana dibagi-bagi oleh Rasul, dibagi-bagi di dalam agama ini yang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di sana ada seorang kafir dhimmi, seorang kafir yang dia diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Demikian juga kafir musta'min, seorang kafir yang dia meminta jaminan keamanan kepada pemerintah kaum muslimin. Demikian juga di sana ada kafir mu'ahad, ada kafir yang walaupun dia sebenarnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, tetapi mereka terikat perjanjian. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan keadaan orang-orang yang berani membunuh, keadaan orang-orang kafir dhimmi ataupun kafir kafir musta'min, atau demikian juga dia melanggar perjanjian membunuh orang-orang kafir mu'ahad, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan peringatan yang keras. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yarah aw lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi maka dia tidak akan mencium baunya surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya baunya surga tersebut akan tercium dalam jarak 40 tahun atau 70 tahun, yang menunjukkan jauhnya waktu tersebut sudah tercium dalam jarak sekian dan sekian. Dan demikian juga seorang yang melanggar perjanjian sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku adalah orang yang tidak akan melanggar perjanjian. Maka ini adalah merupakan hikmah dakwah beliau, yang inilah menunjukkan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta sebenarnya. Tetapi ternyata di antara umat manusia, di antara mereka yang mengaku dirinya kaum muslimin, ternyata tidak mau mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan sangat memprihatinkan di antara mereka menisbatkan kepada berbagai bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatasnamakan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Padahal Islam berlepas diri dari berbagai aksi yang seperti ini. Kita lihat berbagai fenomena yang ada dari kurun waktu 10 tahun terakhir atau mungkin sebelumnya bisa jadi. Yang kita lihat bagaimana muncul berbagai aksi terorisme di bumi pertiwi ini, di negara kita ini. Dari mulai berbagai aksi-aksi teror ataupun peledakan-peledakan, yang sungguh itu semuanya bukan kemudian menjadikan Islam menjadi mulia, menjadi harum namanya, tetapi justru menodai nama Islam. Justru kemudian menjadikan berapa banyak orang-orang yang kemudian benci kepada Islam, yang diantara mereka sebelumnya adalah orang yang ingin cinta kepada Islam, bahkan diharapkan hidayahnya kepada Islam. Tetapi melalui berbagai aksi-aksi mereka tersebut, kemudian diantara mereka jauh, menjauhkan diri mereka dari Islam. Padahal Islam sebenarnya tidaklah mengajarkan dari berbagai aksi terorisme tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita kaum muslimin, maka sungguh kita patut mengapresiasi dari apa yang telah mereka lakukan, dari upaya untuk penanggulangan terorisme dan sebagainya. Tetapi munculnya berbagai terorisme, aksi teror di berbagai nusantara ini, yang seolah-olah tidak kunjung berhenti, yang seolah-olah embrio munculnya berbagai pemikiran-pemikiran tersebut semakin berkembang. Maka kalau kita lihat dan kita kembalikan kepada bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hakikatnya ini semuanya kembali kepada ideologi. Maka anggapan di antara mereka yang mengatakan bahwasanya aksi terorisme tersebut munculnya karena latar belakang kemiskinan dan sebagainya, maka perlu untuk kemudian ditinjau ulang sebenarnya. Karena sebenarnya ini semuanya muncul dari ideologi, dari khawarij yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Bagaimana khawarij, orang-orang yang pertama kali menyempal dari pemerintah kaum muslimin, menyempal dari jalan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, yang kemudian mereka sampai-sampai membunuh Khalifah Uthman dan demikian juga memprovokasi munculnya pembunuhannya, akhirnya menyebabkan terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak lepas dari berbagai fitnah yang dimunculkan oleh mereka tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya solusi yang terbaik untuk agar kita kaum muslimin selamat dari berbagai perkara-perkara tersebut adalah mencabut dari akarnya, bukan hanya menggunting duri-durinya. Ya. Walaupun upaya untuk kemudian menumpas mereka itu adalah merupakan perkara yang bagus, tetapi perkara yang lebih mendalam adalah berupaya untuk mengajarkan kepada umat akidah yang sahih, akidah yang lurus, dan bahaya pemahaman mereka tersebut. Karena sungguh pemahaman mengkafirkan kepada sesama kaum muslimin, pengkafiran kepada pemerintah kaum muslimin, ini adalah munculnya dari mereka, orang-orang khawarij tadi. Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka bagaimana para ulama telah menegaskan jauh-jauh hari tentang fenomena yang ada, sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yahtalif al-ulama qadiman wa hadithan annal khawarija qawmu su'in usatun lillahi ta'ala wali rasulih. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab As-Syari'ah, beliau mengatakan para ulama zaman dahulu maupun sekarang tidak berselisih sedikit pun bahwasanya khawarij adalah kaum yang jelek, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in sallu wa shamu, walaupun mereka menampakkan diri mereka adalah sebagai seorang yang salat ataupun orang-orang yang berpuasa. Sampai-sampai bagaimana media ya menampakkan mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada Islam, bahkan orang-orang yang seolah-olah berpegang kepada sunnah. Ya, sampai-sampai dari ya apa yang dilakukan oleh media tersebut, sampai-sampai seolah-olah yang dianggap sebagai ciri-ciri teroris adalah orang-orang yang berjenggot ataupun orang-orang yang menggunakan celana cingkrang dan yang semisalnya. Padahal itu semuanya adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tetapi dirusak oleh mereka tersebut. Sehingga akhirnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dinodai oleh mereka sendiri. Akhirnya Islam dianggap sesuatu yang jelek, sesuatu yang keras, sesuatu yang radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wajtahidu fil ibadah. Walaupun mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kita lihat bagaimana di dalam sebuah riwayat sampai-sampai mereka adalah orang yang senantiasa berpuasa, sholat malam. Sampai-sampai di wajah-wajah mereka adalah orang-orang yang wajahnya pucat pasi. Dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadah mereka di atas kejahilan, di atas kebodohan yang ada pada mereka. Demikian juga kata beliau, falaisa dzalika binafi'in lahum, dan yang seperti ini hakikatnya tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Wa yudhhirunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, dan mereka menampakkan orang-orang yang memegang bendera amar ma'ruf dan nahi mungkar, seolah-olah mereka ingin berusaha menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka beralasan untuk menggulingkan pemerintah dengan alasan amar ma'ruf dan nahi mungkar juga. Maka yang seperti ini kata beliau, walaysa nam yata'awwalunal Qur'an, walaysa dzalika binafi'in lahum, dan yang seperti ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka hakikatnya. Li'annahum qaumun yata'awwalunal Qur'an 'ala ma yahwun, karena mereka sungguh adalah kaum yang mereka mentakwil-takwil, memalingkan makna Al-Qur'an sesuai dengan hawa-hawa nafsunya. Wa yumawwihuna 'alal muslimin wa qad hadharana Allah ta'ala minhum wa hadharana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha menyampaikan, memberikan berbagai syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, pemikiran-pemikiran mereka tersebut, sehingga di antara kaum muslimin terperdaya dengan kebaikan-kebaikan mereka, dengan bentuk-bentuk mereka, seolah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya sunnah Rasul yang sesuatu yang mulia dianggap sesuatu yang jelek di tengah-tengah umat, sehingga kaum muslimin menjadi pobi terhadap Islam, terhadap dinul Islam, agama mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya telah memperingatkan yang seperti ini, dan demikian juga para khulafa'ur rasyidin, wa hadaranahum al-khulafa'ur rasyiduna ba'dahu, dan demikian juga para khulafa'ur rasyidun, para sahabat telah memperingatkan hal yang seperti ini, dan demikian juga para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Wal khawariju kata beliau, hum asyarratu al-anjas al-arjas, mereka itu al-khawarij hakikatnya adalah kaum yang jelek, orang-orang yang hakikatnya adalah orang-orang yang rusak. Wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij yatawarratuna hadzal madhhaba qadiman wa haditha, maka siapa saja yang berada di atas madhab mereka, di atas aliran mereka, maka sungguh mereka akan saling mewariskan satu dengan yang lainnya, ya, saling akan mewarisi satu dengan yang lainnya dari masa ke masa, dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Hakikatnya mereka adalah mengadopsi dari apa yang sebelumnya dari nenek moyang mereka. Wa yakhrujuna 'alal a'immati wal umara wa yastahilluna qatlal muslimin, dan mereka memberontak kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin, dan mereka menghalalkan membunuh sesama kaum muslimin. Subhanallah. Ini Al-Imam Al-Ajuri zaman dahulu, berapa ribu tahun yang lalu, ya, yang sungguh, atau berapa ratus tahun yang lalu, yang sungguh beliau belum hidup di yang tidak hidup di zaman kita ini, yang beliau hidup jauh sebelum kita, telah memperingatkan yang seperti ini. Karena demikianlah para ulama Rabbani yang mereka senantiasa berpegang kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang terbimbing dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui bahwasanya yang demikianlah akan terjadi, dan akan terjadi sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waktu salat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai gambaran bahwasanya sungguh fenomena yang ada dari berbagai aksi terorisme tersebut hakikatnya bukan dari bimbingan Islam itu sendiri. Maka sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing perintah kita, dan demikian juga kita senantiasa mendoakan kepada pemimpin kaum muslimin agar senantiasa berada di atas kebaikan, terbimbing dengan kebaikan, dan inilah merupakan bagian dari sunnah para salafus saleh, sunnah para sahabat, sunnah para ulama, Sampai-sampai di antara mengatakan lau kana li da'watun mustajabah. Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, la ja'altuha fi sultan, maka sungguh aku akan doakan kebaikan bagi pemimpin. Fa inna salahal imam salahul ibadi wal, karena baiknya seorang pemimpin akan roh kepada masyarakat negeri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.